Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, pada hari ini pekan yang ke-24 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm, insyaallah taala kita akan mengkaji kitab yang ke-11, yaitu kitab Kashfu Asy-Syubhat, masih karya tulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua al-ilman nafi' wal-amal as-salih, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita di dalam kehidupan, selalu menambah untuk kita semua ilmu dan pengetahuan, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang memperindah kehidupan kita, membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, bukan hal yang membebani dan memberatkan kita di dunia maupun di akhirat. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Kitab ini Kashfu Syubhat, salah satu karya tulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang sangat penting sekali. Dan buku ini sangat dirasakan oleh para ulama akan manfaat dan kandungan materi yang terdapat di dalamnya, karena menyingkap berbagai syubhat, kerancuan-kerancuan yang sering dikemukakan atau disampaikan oleh ahlu syubhat atau ahlu syirk. Maka di dalam buku ini beliau rahimahullahu taala menjelaskan syubhat-syubhat yang terpenting. Syubhat-syubhat yang terpenting yang banyak tersebar. Kita akan membaca nanti ada 15 syubhat yang akan diuraikan oleh penulis rahimahullahu taala di sini, dan beliau paparkan jawaban terhadap syubhat-syubhat tersebut. Baik. Sebelumnya saya ingin detailkan terkait dengan masalah judul buku ini. Iya, tentunya sebagaimana buku-buku yang sudah kita kaji di modul materi yang saya berikan, itu semuanya dibangun di atas cetakan yang dijadikan sandaran. Dan termasuk kitab Kashfu Syubhat ini, matan yang kita akan baca di sini Itu saya cocokkan dari dua nuskha atau dua cetakan yang mungkin bisa dikatakan cetakan yang paling bagus untuk kitab Kasyfus Syubhat. Ada cetakan Kasyfus Syubhat Tahqiq Abdullah bin A'id Al-Qahtani, diterbitkan oleh Daru As-Sumai'i. Iya. Dan di dalamnya beliau terangkannya dari dicetakan ini dicocokkan dengan beberapa manuskrip. Cetakan yang kedua dari kitab Kasyfus Syubhat itu cetakan dengan tahqiq Abu Abbas Asy-Syihri hafizahullahu taala, dari salah seorang penuntut ilmu di negeri Yaman yang termasuk penuntut ilmu yang dikenal di sana. Nama beliau Muhammad bin Jibril. Iya. Hafizahullahu taala. Ini kawan saya ketika belajar di Damat dulu. Beliau di dalam kitab ini beliau cocokkan dengan beberapa manuskrip dan cetakan yang sudah dilengkapi dengan ta'liqat dari beberapa a'immatud da'wah seperti cucu beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid. Demikian pula Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan, Syekh Sulaiman bin Sahman Ad-Dawsari, dan Syekh Ibn Mani serta Syuyukhina di masa ini Mufti Saudi Arabia yang pertama Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahumallahu jami'an. Iya. Jadi itu dua cetakan yang paling bagus ya. Saya di dalam matan yang kita berikan di modul materi berasal dari dua cetakan ini. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat. Iya. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pendahuluan terkait dengan pembahasan ini. Pembahasan Asy-Syubhat. Iya. Syubhat itu kalau dikatakan syubhat itu jamak. Mufradnya apa? Syubha. Iya. Jadi syubhat jamak dari apa? Dari syubha. Baik, syubhat itu sendiri dalam bahasa Arab baik, jadi kata syubhat itu sendiri di dalam bahasa Arab itu disebutkan oleh Ibn Faris di dalam Mu'jam Maqais Al-Lugha. Ya. Bahwa jadi maksudnya syubhat itu dia mencabut, mengangkat sesuatu dari sesuatu. Iya. Syubhat kita mulai dulu dari kasyf ya. Ada dua kalimat di kitab ini, ada kasyf dan ada apa? Asy-syubhat. Ada kasyf dan ada asy-syubhat. Kasyf artinya menyingkap. Menyingkap itu kalau dalam bahasa Arab dikatakan oleh Ibn Faris di Mu'jam Maqais Al-Lugha, al-kasyf itu aslun sahih yadullu ala sarwi syai'in min syai'. Jadi mengangkat atau menyingkap sesuatu dari sesuatu, itu kasyf namanya. Jadi kalau ada sesuatu dihilangkan dari sesuatu, itu artinya dikasyf, disingkap atau diangkat. Iya. bermakna menjelaskan, mengangkat, menerangkan, menghilangkan kesamaran. Itu mungkin seputaran makna dari kata kasyf. Asyubhat jama' dari syubha. Syubha itu kata Al-Jauhari dalam As-Siha, syubha artinya al-iltibas, kesamaran. Syubha itu adalah sebuah apa? Kesamaran. Iya. Sebut iltibas. Baik. Syubhat, kalau dikatakan syubhat, dia asalnya sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil, tapi digambarkan kepada manusia mirip kebenaran. Jadi sesuatu yang keliru, hal yang batil, tapi digambarkan mirip apa? Mirip al-haq. Iya, makanya dikatakan syubhat, syabiha bil-haq. Dia dianggap dibuat mirip dengan apa? Kebenaran. Tapi pada hakikatnya dia adalah hal yang keliru, perkara yang batil. Iya. Baik. Jadi syubhat seperti itu. Kadang datang orang membawakan syubhat-syubhat, dianggap itu adalah hujjah. Dianggap itu adalah apa? Hujjah. Orang yang kurang ilmu, kurang bekalnya di dalam bidang tersebut, mungkin saja dia akan menganggap hal itu sebagai suatu kebenaran. Nah, itu namanya syubhat. Baik. Jadi ini mana syubhat yang akan dikaji di sini. Jadi syubhat itu secara makna istilah sama dengan makna bahasa, artinya iltibas, adanya kesamaran. Sesuatu yang batil disamarkan seakan-akan dia mirip apa? Kebenaran. Seakan-akan dia mirip kebenaran. Kemudian yang kedua, ya, dari hal yang perlu diketahui bahwa syubhat itu beraneka ragam. Ya, umumnya itu digunakan oleh para ulama dalam dua hal. Ada yang terkait dengan pembahasan akidah, dan ada yang terkait dengan pembahasan ahkam, hukum-hukum. Iya. Jadi kalau misalnya kaum musyrikin mereka berbuat kesyirikan karena menghendaki syafaat, maka syubhat mereka jatuh di dalam kesyirikan karena mereka berkata haulai syufa'auna indallah. Ini syubhat di pembahasan apa? Akidah namanya. Jelas ya? Kalau ada yang berkata bahwa riba itu sama dengan jual beli, berarti ini syubhat di pembahasan apa? Di pembahasan ahkam, hukum-hukum. Jadi dia menyamarkan riba ini suatu hal yang haram, seakan-akan riba sama dengan apa? Jual beli yang dihalalkan. Nah, ini bentuk dari syubhat. Bentuk dari syubhat. Baik. Kemudian syubhat itu ada dua jenis. Ini kita bentuk dari jenis yang lain. Syubhat ada dua jenis. Iya. Nah, ini dua jenis syubhat disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Jenis yang pertama dari syubhat, ada syubhat yang batil, sangat jelas kebatilannya. Syubhat yang batil, sangat jelas kebatilannya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ada syubhat terkait dengan sesuatu yang ada polisan-polisan ilmunya. Ya. Ada polisan-polisan ilmu di situ. Nah, ini syubhat jenis yang kedua. Baik. Adapun jenis yang pertama itu syubhat yang batil, kebatilannya jelas. Semua orang mengingkarinya. Ya. Maka hal yang seperti ini perkara yang jelas. Jelas ya? Dan para ulama itu lebih banyak memfokuskan kepada syubhat jenis yang kedua. Sebab ini banyak orang yang tertipu dengannya. Disangka itu adalah kebenaran, padahal dia adalah apa? Kebatilan. Cuma dipoles dengan sesuatu dianggap mirip dengan ilmu, tapi sebenarnya dia tidak benar. Tidak benarnya dari sudut mana? Iya. Tidak benarnya kadang dari sudut apa namanya? Dalil yang dia pakai tidak syah. Misalnya dia berdalilkan dengan hadits yang lemah. Atau kadang dia memakai sebuah dalil yang tidak ada sisi pendalilan di situ. Tidak ada sisi pendalilan di situ. Ya. Baik. Maka ini bentuk dari syubhat. Dan syubhat itu seperti yang saya sebutkan tadi, di masa sekarang itu banyak sekali ya. Tapi Syekh hanya memberikan 15 dari pokok-pokok syubhat yang banyak beredar. Dan umumnya ahlul batil akan selalu seperti itu, membawa dari syubhat-syubhat. Karena memang syaitan memberi wahyu kepada wali-walinya. Iya. Memberi wahyu kepada wali-walinya. Sehingga lahirlah dari syubhat-syubhat. Baik. Dan ini pembahasan syubhat memang untuk seorang penuntut ilmu, dia masuk ke dalamnya setelah dia memiliki bekal-bekal yang kuat di pembahasan tauhid. Karena itu antum lihat ya di program ini, ini pembahasan kitab Kasyfus Syubhat, seletakkan di akhir dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembahasan akidah yang kita bahas. Setelah buku ini hanya ada satu buku lagi tentang akidah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, pembahasan tentang akidah umum. Ini buku datang setelah penjelasan 9 kitab akidah yang di dalamnya ada Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid, Nawaqidul Islam, baru ada Kasyfus Syubhat. Sebab syubhat ini untuk disingkap, jangan sampai mengganggu dasar dan pokok asal tauhid yang sudah dimiliki. Jelas ya? Tapi kalau dia belum belajar tauhid, langsung masuk sibuk dengan syubhat-syubhat, nah ini khawatir dia nanti terjangkit syubhat. Iya. Tapi kalau dia sudah pelajari dari buku-buku tauhid, pelajaran yang bagus, nah sisa diterangkan syubhat tersebut. Ini namanya memperkuat dia di atas tauhidnya. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum pembahasan Kasyfus Syubhat ini dari pembahasan yang sangat penting sekali. Iya, pembahasan yang sangat penting. Apa yang ditulis oleh penulis di sini ini sedikit ya dari syubhat-syubhat di pembahasan tauhid. Dan ada buku-buku lain dan di masa ini ditulis beberapa karya tulis bagus menjelaskan tentang syubhat-syubhat di pembahasan akidah. Ya, ada yang menulis dari seluruh syubhat yang dia ketahui dari buku-buku ahlul bidah di pembahasan akidah. Jelas ya? Dan dai-dai yang mengajak kepada bidah dan kesyirikan di masa sekarang juga itu selalu menyampaikan syubhat-syubhat. Selalu menyampaikan syubhat-syubhat. Seperti misalnya kemarin kita sudah pelajari di kitab tauhid, apakah boleh bersumpah dengan selain nama Allah? Hah? Itu kan sesuatu dimaklumi. di kalangan umat Islam hukumnya haram bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia jatuhnya ke syirik apa? Ke syirik asghar. Karena dia menyetarakan Allah dengan makhluk di dalam lafaz. Ya, dia masuk ke syirik akbar kalau penyetaraannya di dalam pengagungan terkait dengan hati. Dia mengagungkan yang dipakai bersumpah itu, itu bisa masuk ke dalam syirik akbar. Dan ini sudah kita bahas. Datang sebagian manusia di masa belakangan ini, dia katakan bersumpah dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada masalah, tidak apa-apa katanya. Iya. Apa dalilnya? Karena syah di dalam Sahih Muslim, kata dia, Nabi berkata kepada seorang, aflaha wa abihi in sadaq. Dia ini telah beruntung, wa abihi, demi ayahnya, kalau dia telah benar dalam ucapannya. Nah, di sini kata-kata wa abihi itu katanya sumpah demi ayahnya. Nah, ini sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kebatilan ini dari mana muncul? Nah, itu seperti itu. Ini namanya ahli syubhat. Dia tinggalkan hal yang muhkam, perkara yang jelas, ya, dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tidak bolehnya bersumpah dengan selain nama Allah, diambil satu dalil yang seperti ini. Jelas ya? Begitu riwayat di Sahih Muslim itu dikritik ya. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menjelaskan bahwa riwayat ini hanya bersendirian dalam meriwayatkannya Ismail bin Abi Ja'far. Tidak ada dari murid-murid Imam Malik yang meriwayatkannya. Bahkan Ibnu Abdul Bar berkata itu tidak ada sama sekali di riwayat Imam Malik. Dan telah syah dari riwayat Imam Malik untuk hadis yang sama itu lafadznya aflaha wallahi in sadaqa. Pakai kata apa? Wallahi, demi Allah. Jelas ya? Kemudian yang kedua, andai kata hadis ini syah, maka ini dikatakan bahwa ini sebelum datang penegasan larangan haramnya bersumpah dengan selain nama Allah. Dan kemungkinan itu khusus untuk Nabi, kan begitu? Dan kemungkinan yang ketiga, seperti kata Imam Nawawi, kemungkinan itu kalimat berjalan di lisan orang Arab, mereka tidak maksudkan dengannya sumpah. Nah, ini kan mengandung berbagai kemungkinan. Jadi kalau dia mengandung berbagai kemungkinan, itu mutasyabih namanya. Yang muhkamnya tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi mengikuti yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam, itu jalannya ahlul batil. Akan datang nanti kaidah pokok di dalam membantah semua syubhat dengan kaidah ini. Terkait dengan muhkam dan apa? Mutasyabih. Dalam uraian penulis rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Jadi ini satu syubhat muncul, nah begitu gayanya. Dia mengambil dalil-dalil, dianggap bahwa dalil ini apa? Dalil ini kuat, benar. Akhirnya bikin kesimpulan-kesimpulan sendiri. Dan na'udzubillah, orang-orang yang seperti ini, inilah yang mengajak manusia berbuat kesyirikan, berdoa ke kuburan, menyembah kuburan, mengagungkan orang-orang salih. Ya, mereka ambil dari dalil-dalil, kadang berasal dari hadis yang lemah, hadis yang palsu, dan kadang hadisnya sahih, tetapi pemahamannya yang keliru di dalam hal tersebut. Baik. Jadi secara umum syubhat itu dua jenis. Ada syubhat yang sangat jelas kebatilannya. Syubhat yang sangat jelas kebatilannya. Semua orang tahu tentang syubhat itu. Maka yang seperti ini tidak usah dipedulikan ya dari syubhat-syubhat yang seperti itu. Tapi syubhat jenis yang kedua, ini yang banyak diperhatikan memang oleh ahlul ilm untuk menyingkap dan menjelaskannya. Sebab ini dari perkara-perkara yang samar terhadap sebagian manusia dan kadang terhadap sebagian orang yang berilmu pun samar hal tersebut. Nah, itu menjadi syubhat mereka. Nah, inilah yang diperhatikan oleh para ulama untuk disingkap. Baik, pendahuluan berikutnya terkait dengan masalah kasyfus syubhat, menyingkap syubhat-syubhat dan membantah kebatilan-kebatilan. Harus kita ketahui bahwa pembahasan ini adalah salah satu dari aslun min usuluddin, salah satu pokok dari pokok-pokok agama, sebuah dasar di dalam agama yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Iya. Jadi kadang ada sebagian manusia berkata, ini ustadz kok senangnya banta-banta terus saya. Ya, gemarnya mengkritik orang, mengomentari ucapan-ucapan manusia. Memang kalau dia baca buku-buku ahlul ilm, ya, nanti kalau dia sudah belajar, bukan awam lagi, itu tadi ucapan orang awam ya. Kalau dia belajar, dia baca buku-buku para ulama, dia akan temukan nanti Imam Ahmad seperti itu, Imam Syafi'i juga seperti itu, Imam Malik rahimahullahu jalla seperti itu, Imam Abu Hanifah juga seperti itu. Iya. Imam Ahmad itu punya bantahan-bantahan khusus terhadap ahlul bidah di berbagai pembahasan. Untuk Jahmiyah beliau ada pembahasan bantahan tersendiri. Untuk kelompok Murji'ah beliau ada bantahan tersendiri. Disebutkan oleh Al-Khallal risalah Imam Ahmad ke sebagian sudut negeri, pembahasan beliau tentang keimanan. Iya, beliau membantah kelompok Murji'ah di dalamnya. Dan Imam Al-Firyabi punya kitab tentang qadar, tentang takdir. Beliau membantah orang-orang Qadariyah. Jelas ya? Dan itu buku-buku para ulama di dalam hal tersebut banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bahkan mungkin kalau dikatakan sepertiga dari buku-buku akidah yang ditulis oleh para as-salaf atau lebih daripada itu terkait dengan bantahan-bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang keliru, syubhat-syubhat di dalam keyakinan. Maka ini dasar syariat diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Karena itu kalau kita baca di dalam Al-Quran, itu kelihatannya bagaimana ayat-ayat Al-Quran menyingkap syubhat kaum musyrikin. Ya. Ketika mereka berkata haulai syufa'una indallah, maka dibantah pada kelanjutan ayat. Ketika mereka berkata mana amuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, dibantah pada kelanjutan ayat. Jelas ya? Dan bantahan-bantahan terhadap kaum musyrikin dengan berbagai uslub di dalam Al-Qur'an itu ada. Ini semuanya dasar di dalam membantah syubhat kaum musyrikin, kaum kufar, dan orang-orang yang menyimpang dari agama. Iya. Memang kebenaran itu harus dijaga. Al-Quran disebut dengan nama Al-Furqan. Karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Iya. Dia disifatkan di berbagai tempat sebagai cahaya yang menerangi, menyirnakan kegelapan-kegelapan. Nah, syubhat-syubhat itu arahnya kegelapan, kerancuan. Itu disirnakan oleh cahaya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jelas ya? Baik. Nah, ini kalau ingin sebenarnya pelajaran pokok, kalau ingin membantah dari syubhat-syubhat, itu direnungi dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bantahan terhadap kesyirikan kaum musyrikin. Iya. Karena kaum musyrikin di dalam Al-Quran, mereka ada syubhat di dalam masalah meminta syafaat. Ada syubhat di dalam masalah beribadah kepada selain Allah. Ada syubhat di dalam mengingkari hari kebangkitan. Mengingkari hari kebangkitan. Ini dan ada syubhat yang lain diterangkan dan dipaparkan dalam Al-Quran dengan pemaparan yang luar biasa. Ya, maka ini dasar pokok kalau seorang ingin mendalami bagaimana cara membantah dari syubhat-syubhat tersebut. Iya. Baik, dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalamnya banyak beliau menyinggung tentang syubhat. Bahkan kita akan baca nanti dari kaidah-kaidah yang disebut oleh Syekh yang dibangun di atas ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bantahan kuat dan kaidah pokok di dalam membantah syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang. Baik. Iya. Kemudian berikutnya dari pendahuluan yang perlu saya terangkan di sini, bahwa apa yang disampaikan oleh ahli al-batil berupa hujjah dan dalil-dalil, tanda petik ya, bagi mereka itu disebut syubhat. Kenapa disebut syubhat? Karena dia mirip dengan kebenaran. Iya. Ini kebenaran, ini syubhat. Orang sepintas lalu melihatnya mirip. Kayak tidak ada bedanya. Yang satu ini jelas, yang satu ini mirip aja. Nah, begitu datang orang yang melihatnya, ketika dia punya penglihatan yang kuat, ya, hal yang mirip ini itu bisa kelihatan, oh ini enggak benar. Ya, dia cuma mirip saja tapi dia enggak sama. Kan begitu? Nah, ini ketika dia bisa, dia memiliki penglihatan yang kuat atau dari indra ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia bisa membedakan. Nah, ini orang yang melihat kadang bisa membedakannya. Baik. Kadang sepintas lalu kelihatannya mirip, tapi begitu datang orang yang ahli, dia katakan ini beda. Perbedaannya pertama, ada beda antara ini dengan ini. Ini bedanya yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Setelah diterangkan perbedaannya, baru setelah itu berubah cara dia memandang. Oh, rupanya beda. Padahal sebelumnya dianggap apa? Dianggap sama. Ya, ini bentuk dari apa? Bentuk dari syubhat. Kalau seperti ini keadaan syubhat, maka itu juga kadang bisa menimpa sebagian dari ahlul ilm. Ya, kadang dia punya ilmu, tapi di masalah tertentu ini, itu belum terang bagi dia, belum tampak bagi dia, samar. Ya, jadi anggap ini benar, padahal itu keliru. Padahal tersebut keliru. Ya, mungkin ulama yang lain memandangnya sebagai hal yang jelas kebatilannya, karena dia punya berbagai pengalaman di situ, sangat mengenalnya dan seterusnya. Ya, jadi kadang ada perbedaan dari sudut itu. Ya, karena itulah seorang penuntut ilmu itu dia jangan menganggap dirinya aman dari fitnah. Ya. Dalam kehidupan dunia ini, seperti yang dikatakan oleh as-salaf, fa'innal hayya la tu'manu alihil fitan. Orang yang hidup itu tidak ada yang aman dari fitnah-fitnah. Orang yang hidup. Karena itu kewajiban kita adalah berbekal, membentengi diri dengan bekal-bekal syar'i, dengan hujjah-hujjah yang kuat, ya, sehingga seseorang itu bisa terhindar dari syubhat-syubhat. Dia terhindar dari syubhat-syubhat. Ya. Nah, di sini ketika dia sudah memiliki kaidah terkait dengan syubhat-syubhat, maka insyaallah taala pandangannya itu akan lebih tajam dan dia lebih berhati-hati. Oh, kalau masalah yang seperti ini kayaknya agak samar. Nah, ini bisa mengantar saya ke pintu syubhat. Saya sebaiknya jangan masuk ke sini. Saya berhenti di sini. Nah, ini dengan pemahaman dia terhadap syubhat dan dia pernah mengkaji buku-buku yang membahas, ya, menyingkap tentang syubhat, maka itu memberikan malakah ilmiah untuknya. Baik. Kemudian berikutnya, atau ini pendahuluan yang keberapa? Yang keenam mungkin ya. Yang keenam, dari adanya syubhat itu kadang maksud syubhat itu muncul, maksud orang berbeda-beda. Iya. Kadang maksudnya itu buruk. Ini memang dai kesyirikan, ahlul bidah, mengikuti hawa nafsu. Iya. Jadi cara dia memandang ketika ada dalil, ketika ahli tauhid menyampaikan dalil, ah ini Wahabi. Iya, langsung klaim dulu Wahabi. Wahabi pasti ucapannya tidak benar. Sisa dia carikan syubhat. Apa, bagaimana cara membantah Wahabi ini? Cari dalil-dalil, hadis lemah, hadis palsu, yang penting bisa membantah. Jelas ya? Jadi memang maksud asalnya orang yang dia buruk di dalam keyakinannya. Baik. Yang kedua, kadang ada orang yang maksudnya baik. Dia maksudnya baik. Ingin mencari apa namanya kebenaran. Tapi dia keliru di dalam memahami nas-nas. Ya. Nas-nas itu samar bagi dia. Dia tidak dapat petunjuk untuk memperterang nas-nas tersebut. Untuk memperterang nas-nas tersebut. Akhirnya dia jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam sebagian syubhat. Iya. Jatuh di dalam sebagian syubhat. Dan ini menimpa ya dari sebagian ahlul ilm, orang-orang salih. Kadang terjatuh di dalamnya. Baik. Jadi kalau diketahui bahwa ya, syubhat demikian keadaannya, maka seorang penuntut ilmu itu harus lebih berhati-hati dan lebih giat lagi di dalam belajar menuntut ilmu, jangan sampai dia jatuh di dalam syubhat-syubhat. Kemudian yang ketujuh, pendahuluan yang ketujuh. Syubhat itu kita bagi dari sudut yang lain terbagi dua, ada dua jenis dari syubhat. Ada syubhat yang sudah lama. Iya, kalau bahasa orang Indonesia sudah basi. Ini syubhatnya sudah lama, turun temurun. Tiap kali ahlul bidah pasti syubhatnya itu. Iya. Ada ahlul bidah berbuat sesuatu atau dia ahlul syirik berbuat kesyirikan, syubhatnya ke sana. Ini syubhat sudah lama namanya. Iya. Syubhat-syubhat yang sudah lama ini kadang diterangkan secara langsung di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Ya. Kadang dibicarakan langsung oleh para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala dan selainnya. Ini syubhat yang jenis yang pertama. Syubhat yang kedua, ada syubhat baru. Baru muncul di masa sekarang. Baru muncul di masa sekarang. Mungkin di masa dahulu itu syubhat tidak terdengar. Tidak kelihatan. Iya. Jelas ya? Tidak kelihatan. Tapi di masa belakangan, karena kejahilan semakin bertambah, ya, syubhat itu semakin kelam, akhirnya muncul syubhat-syubhat baru. Muncul syubhat-syubhat baru. Jelas ya? Seperti tadi syubhat yang saya sebutkan, boleh bersumpah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru orang belakangan saya yang mengucapkannya dari dai-dai yang mengajak kepada apa? Kesyirikan. Ya nasallallahu alafiyah. Jelas ya? Tapi kelihatan kelemahan dari syubhat tersebut. Itu syubhat seperti itu. Ketika diterangkan oleh ahlul ilm, maka itu langsung kelihatan lemahnya dari apa? Syubhat tersebut. Tapi kalau orang tidak pernah belajar, oh mungkin saja dia kaget. Wah, oh, benar juga ya, haditsnya riwayat Muslim lagi. Ya. Kalau begitu boleh bersumpah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam kekeliruan. Ya. Jelas ya? Baik. Apalagi kalau modalnya dia hanya dapat potongan-potongan video, potongan-potongan audio seperti sekarang ini ya, yang pegiat-pegiat media sosial ini yang paling banyak kena syubhat. Ya. Itu saya pikir kaidah umum ya untuk pegiat media sosial itu paling banyak apa? Kena syubhat. Sebab masuk gitu. Ingin dia lihat, tidak ingin, ya, masuk kepada dia. Dia baca dari syubhat-syubhat tersebut. Kadang dia ketika melihat, oh ini jelas, ini batil ini. Nah, ini dari siapa yang baca, yang munculkan, oh ya memang dia sufi. Ya, kan begitu. Nah, itu kadang kelihatan. Tapi kadang ada syubhat-syubhat dikemas dengan bahasa-bahasa ahli hikmah. Nah, ini yang repot untuk orang-orang awam. Dia tidak mengerti di situ. Bahwa di tengah madu itu ada racun-racun di situ. Nah, itu yang rumit. Baik. Maka ini pintu dari syubhat. Ada syubhat-syubhat baru yang baru dimunculkan karena syaitan itu memberikan wahyu kepada wali-walinya. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sungguhnya para syaitan itu memberi wahyu kepada wali-walinya untuk mendebat kalian. Untuk mendebat kalian. Jadi jangan dikira bahwa wali-wali syaitan itu dia tidak dapat ide-ide baru. Kadang dia punya ide-ide baru. Ya. Dalam hal tersebut. Jelas ya? Tapi syubhat-syubhat itu selalu disingkap dan diterangkan oleh para ulama. Baik. Iya. Nah, di sini salah satu pentingnya seorang itu belajar dari pembahasan ilmu-ilmu akidah. Nah, kalau dia terbiasa belajar di pembahasan akidah, dia akan paham bagaimana cara membantah syubhat. Cara membantah syubhat. Iya, sampai syubhat yang tersembunyi bagi dia akan menjadi sesuatu yang sangat terang, lebih terang daripada matahari di siang bolong. Iya. Ya, kalau kita baca di buku-buku bantahan para ulama itu luar biasa ya, bagaimana mereka menyingkap syubhat-syubhat tersebut. Kalau mereka berdalilkan dengan ayat begini, maka ini pemahaman mereka keliru. Dalilnya diterangkan di ayat ini, di ayat itu. Jelas ya? Itu luar biasa cara mereka menyingkap syubhat-syubhat. Nah, itu di setiap pembahasan akidah seperti itu. Jelas ya? Hanya saja uslub seorang guru di dalam menyampaikan materi akidah itu berbeda-beda tergantung kemampuan apa? Seorang murid. Ya, misalnya di pembahasan yang sudah berlalu ya, kita singgung beberapa pembahasan terkait dengan masalah takdir. Ya, biasanya karena tingkat pemula ya saya uraikan keimanan terhadap takdir menurut ahli sunnah, dasar-dasarnya. Saya tidak banyak menguraikan syubhat di dalam masalah tersebut dari syubhat ahlul bidah dari kalangan Qadariyah maupun Jabriyah di dalam masalah takdir. Padahal mereka ada syubhat-syubhat. Karena membantah syubhat itu nanti di buku-buku yang lain akan diterangkan. Tapi kalau misalnya meningkat, dia sudah bahas ini ucapan ahli sunnah begini, ucapan ahlul bidah begini dan begini. Nah, ini akan membiasakan dirinya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa memilah antara kebenaran dan syubhat. Antara kebenaran dan syubhat. Baik. Jadi secara umum syubhat itu dua jenis ya. Ada syubhat sudah lama, itu bantahannya bisa dibaca di mana-mana. Ada syubhat baru, yang baru ini perlu dia bertanya kepada ahlul ilm. Perlu bertanya kepada para ulama. Karena itu Ibnu Abbas di masa hidup beliau, Ibnu Abbas berkata, di hari ini tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang lebih diharapkan cepat meninggal oleh iblis melebihi saya, kata Ibnu Abbas. Ya, jadi kalau iblis berharap ada yang cepat meninggal, tidak ada yang diharapkan lebih cepat meninggal daripada siapa? Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, datang kepada saya bid'ah dari timur maupun dari barat bumi, maka saya patahkan bid'ah itu dengan apa? Dengan sunnah. Ya. Nah, ini orang-orang yang tidak bisa menyingkap dari bid'ah-bid'ah, itu datangnya ke siapa? Kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, para sahabatlah yang menyingkap dari bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat tersebut. Sudah berlalu ya di kitab Tauhid bagaimana Ibnu Dailam itu mendatangi sejumlah sahabat, Ubadah bin Shamit, Ibnu Mas'ud dan selainnya. Mereka bertanya kepada sahabat-sahabat itu bertanya tentang sesuatu yang meragukan hatinya terkait dengan takdir. Maka jawaban-jawaban dari sahabat ini menghilangkan keraguan itu. Yang membuat dia yakin di atas apa? Keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu syubhat, kalau dia syubhat baru, itu ditanya kepada siapa? Kepada ahlul ilm. Ya, orang-orang yang berilmu. Jelasnya? Baik, karena itu pembahasan syubhat ini, dia pembahasan kadang lebih mendalam daripada pembahasan ilmu biasa. Ya, dia lebih mendalam. Baik. Kemudian Berikutnya dari hal yang perlu saya berikan di sini sebagai kaidah untuk menanggapi seputar syubhat-syubhat, bahwa seorang muslim dan muslimah secara umum apabila syubhat itu datang kepadanya, apabila syubhat datang kepadanya, maka kewajiban dia yang pertama, dia berjelek sangka kepada ahlul batil. Jangan dia berbaik sangka kepada ahlul batil. Jelas ya, ahlul batil itu orang selalu apa? Berjelek sangka kepadanya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang yang larut di dalam ayat-ayat kami, maka berpalinglah darinya sampai engkau atau sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Jadi kalau dia dasarnya memang orang yang selalu larut membicarakan ayat-ayat, mendalam membahas makna-makna kalimat yang tidak dibicarakan oleh para ulama ahli tafsir, maka ini artinya orang yang berpenyakit. Nah, kalau muncul dari orang yang seperti ini syubhat, ya, maka dasarnya dia berjelek sangka kepada dia. Jangan dia dengar dari dia. Nah, ini repot ya di masa sekarang ini. Ini kaidah kurang dipakai oleh sebagian kaum muslimin di masa sekarang ini. Padahal ini uslub dari kehati-hatian. Dai-dai itu ada dua jenis. Ada dai yang mengajak kepada sorga, mengajak kepada sunnah. Dada dai-dai, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Iya. Ketika ditanyakan kepada Nabi bagaimana sifatnya, kata beliau, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari warna kulit kita juga, berbicara dengan lisan-lisan kita. Kadang berbicaranya bicara agama, bicara dalil dan seterusnya. Tapi Nabi sifatkan dai-dai mengajak ke apa? Kepada neraka jahannam. Nah, ini mengkhawatirkan ya. Iya. Makanya seseorang itu kalau dia sudah tahu ini arah pemikirannya kemana, orang ini arah pemikirannya dia senangnya ribut-ribut terhadap pemerintah. Ya. Terus ada syubhatnya terkait dengan membolehkan mencela pemerintah, dia bawakan syubhat. Nah, ini syubhat asalnya enggak usah didengar dari dia. Memang madhabnya seperti itu. Jelasnya? Memang madhabnya seperti itu. Jangan berkata oh, kita berbaik sangka. Barangkali dia benar. Ya. Jelasnya? Enggak boleh seorang penuntut ilmu lugu seperti itu. Itu namanya ghaflatus salihin. Lugunya orang-orang salih yang membuat dia apa? Jatuh nanti dalam lubang. Itu membahayakan. Hal yang seperti itu harusnya dia waspada. Ya. Berhati-hati. Maka ini kewajiban yang pertama. Dia berjelek sangka kepada ahlul batil. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika menyebutkan tentang orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihah, kata beliau, "Idza ra'aital ladina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa'ulaika alladina sammallahu fahdaruhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti hal-hal yang mutasyabih dari Al-Quran, maka mereka inilah yang Allah sebut di dalam firman-Nya, hati-hatilah kalian dari mereka. Nabi perintah untuk apa? Berhati-hati. Nah, kalau sudah diketahui dari jalan mereka mengikuti yang mutasyabih, tidak mengikuti yang muhkam, ada ayat yang muhkam, perkara yang jelas dalam agama. Perkara yang jelas dalam agama. Perkara yang tidak ada keraguan. Terus tiba-tiba ada yang membawakan syubhat, mengganggu yang muhkam ini. Ini mutasyabih namanya. Jadi kalau dia ikuti yang mutasyabih, dia tinggalkan yang muhkam, itu jalannya ahlul batil. Kita harus berjelek sangka kepada dia. Baik. Ya. Kemudian yang kedua. Dari kewajiban menghadapi syubhat. Dari kewajiban menghadapi syubhat. syubhat-syubhat yang datang kepada seseorang itu apabila dia bertentangan dengan nas-nas sharih dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan dia toleh kepadanya sama sekali. Iya. Dan apabila syubhat-syubhat tersebut ya, menyelisihi hal-hal yang muhkam dari Al-Quran, perkara yang muhkam dalam agama, maka jangan dia toleh kepada syubhat tersebut. Itu kaidah. Perkara yang jelas, perkara yang muhkam, itu pegangannya. Jadi kalau ada syubhat, walaupun dia tidak bisa jawab, mudah. Nah, ini syubhat. Syubhat itu ya bukan untuk diikuti. Syubhat itu dia hanya perlu belajar. Nanti kalau dia belajar, pasti dia bisa bantah syubhat tersebut. Jelas ya? Seperti tadi saya beri contoh. Syubhat orang yang berkata boleh bersumpah dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu syubhat namanya. Walaupun dia bawakan ayat, dia bawakan hadis, dia bawakan ucapan ulama, itu syubhat. Yang muhkamnya adalah dalil-dalil yang menunjukkan haramnya bersumpah dengan selain nama Allah. Misalnya Nabi bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ini muhkam. Jelas ya? Hukum yang sudah tetap. Jadi kalau ada yang seperti itu syubhat, jangan dia toleh kepada syubhat. Dia tidak bisa bantah pada saat itu, tidak ada masalah. Biarkan saja. Jangan dia toleh. Bukan artinya itu tidak bisa dibantah. Dia cuma perlu bertanya kepada ahlul ilm dan dia perlu belajar. Jelas ya? Kalau dia belajar, dia pasti akan dapati nanti bagaimana cara menjawab syubhat tersebut. Karena itu orang-orang Asy'ariyah itu dahulu itu luar biasa ya fitnahnya di tengah manusia. Karena mereka ini kalau berbicara tentang sesuatu, mereka paparkan dengan pendalilan-pendalilan. Iya. Dari berbagai sudut. Orang-orang menyangka, wah itu kebenaran. Itu kebenaran. Jelas ya? Baik. Mungkin saya pernah cerita ya. Tentang kisah perempuan tua yang berjemur di depan rumah ya. Di depan dilewati oleh Ar-Razi, salah seorang dari tokoh Ahlul Kalam. Ya. Diikuti oleh banyak manusia. Murid-muridnya. Jadi ini Ahlul Kalam. Tapi murid-muridnya banyak. Ya. Melihat orang banyak ini, perempuan tua bertanya kepada orang yang lewat. Ini siapa orang ini? Satu orang diikuti banyak manusia kan? Bukan orang sembarangan. Kata muridnya dengan bangga. Wahai ibu, Allah yarhamuk, semoga Allah merahmatimu. Kamu tidak kenal siapa dia? Kata perempuan tua ini, dia seorang raja? Kata muridnya, bukan. Seorang menteri? Bukan. Terus siapa dia? Kata muridnya, dia adalah orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Nah, itu kan pembahasannya orang-orang filsafat. Belajar filsafat itu dikasih dalil tentang adanya Allah. Dalil yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah ini dia bisa kasih 1000 dalil. Dari sisi pendalilan apa? Pendalilan akal. Ya, di kalangan mereka ini luar biasa. Tidak ada yang bisa berpikir seperti dia ini. Top. Tapi apa pandangan ibu tua ini? Kata perempuan tua ini, uffillahu, betapa celakanya orang itu. Afillahi syak? Apa kepada Allah ada keraguan? Nah, ini pandangan fitrah namanya. Ini hal yang muhkam. Allah itu tidak ada keraguan padanya. Afillahi syakun fatiris samawati wal ardh. Itu kan ayat di surah Al-An'am. Jadi perempuan tua ini hanya menyandang seperti itu saja, memandang. Pada Allah ada keraguan, yang dicarikan dalil sampai 1000 dalil dia ada itu hanya sesuatu yang apa? Meragukan saya. Ya. Maka dia langsung bisa menghukumi orang ini tersesat. Betapa celakanya orang ini. Apakah pada Allah ada keraguan? Jelasnya? Ini fitrahnya membawa dia kepada perkara yang jelas saya. Nah, begitu cara menghadapi syubhat. Pegang yang muhkam. Pegang hal yang muhkam. Jadi ibaratnya orang yang membawakan 1000 dalil untuk membuktikan Allah itu ada, itu seperti orang yang berada di tengah matahari di siang bolong, terus dia katakan, wahai sekalian manusia, dengarkan, saya akan membawakan 1000 dalil bahwa matahari sedang terbit. Dalil yang pertama, saya merasa terik di bawah matahari. Dalil yang kedua, dia sangat silau. Dalil yang ketiga, nanti orang akan teriaki, kamu orang gila. Kan begitu? Ini hal yang jelas, hal yang terang, dibawakan dalil, itu menjadi beban untuk dia. Itu kesesatan ahli syubhat di situ. Jadi kalau bicara, seakan-akan luar biasa. Oh, ini pembahasan kita lihat dari 10 sudut. Sudut yang pertama, kedua, ketiga. Itu orang-orang Asy'ariyah dahulu begitu caranya. Ketika dia berdalil, membantah, itu seakan-akan hebat sekali. Jelas ya? Sampai masuk di suatu masa, di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka berbicara tentang masalah Al-Kalamun Nafs, dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari 99 sudut bantahan. Hingga hari ini tidak ada seorang pun yang bisa membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu begitu caranya. Jadi maksudnya syubhat dari ahlul batil, ya, ketika muncul syubhat-syubhat tersebut, itu metode paling enaknya kembalikan kepada yang muhkam. Ya. Hal-hal yang jelas, terang kepada agama, itu yang kita pegang. Hal-hal yang syubhat itu nanti belakangan, enggak usah dipikir itu. Enggak usah dipikir. Sama di pembahasan takdir yang kita sudah bahas. Keimanan kepada takdir mencakup misalnya 4 hal ya, pokok yang disepakati. Dia imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Dia imani segala yang ditakdirkan telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dia yakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya, dan dia yakini bahwa Allah yang menciptakan dan mengadakan apa yang Allah takdirkan. Kan begitu? Iya. Ini 4 hal. Jadi kalau ada syubhat yang mengganggu 4 hal ini, dia pegang 4 ini saja. Ya, syubhatnya walaupun dia tidak bisa bantah, dia belum bisa jawab, tidak ada masalah. Yang penting ini bertentangan dengan 4 hal. Itu batil. Sudah cukup kan? Ya, ini metode di dalam menghadapi apa? Menghadapi syubhat. Itu langkah yang kedua kalau dapat syubhat. Langkah yang ketiga, kalau seorang mendapat syubhat, dia kembalikan kepada ahlul ilm. Dia tanya kepada orang-orang yang berilmu, agar supaya orang-orang yang berilmu menerangkan syubhat di dalam masalah tersebut. Iya. Baik. Itu ada risalah ditulis oleh Musaddad Ibn Musarhad Al-Basri. Ya, antum pernah dengar ya Musaddad Ibn Musarhad Al-Basri. Ini dari seorang imam, rawi dipakai oleh kutubus sittah. Iya. Guru Al-Bukhari, Muslim, populer beliau. Musaddad Ibn Musarhad. Sampai Al-Bukhari sendiri di dalam sahihnya, beliau berkata, haddathani Musaddad wa huwa musaddadun kasmihi. Menceritakan kepada aku Musaddad bin Musarhad ini. Dan dia ini Musaddad, seperti namanya. Musaddad itu kalau secara bahasa artinya orang yang sangat lurus. Seperti panah ya. Panah itu kalau dia sudah dirapikan, bisa dipakai kemana itu, Musaddad namanya. Dia bengkok sedikit, tidak bisa dipakai itu anak panah. Ini Musaddad lurus sekali. Musaddad bin Musarhad itu menulis kepada Imam Ahmad pertanyaan-pertanyaan syubhat-syubhat dari ahlul bidah yang dia dengar. Ya. Ketika sampai surat itu kepada Imam Ahmad menangis. Kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basri ini, dia maksudnya Musaddad, orang Basri ini, dia mengaku dirinya menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk menuntut ilmu, dan dia tidak bisa menjawab syubhat yang seperti ini. Ini kesedihan beliau rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Jadi itu kejadian terjadi. Bahwa ada bentuk dari syubhat-syubhat, itu sebagian ahlul ilm saya, orang-orang yang punya riwayat hadis dan seterusnya, kadang dia tidak bisa jawab. Maka dia menulis kepada, bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Iya. Orang yang lebih berilmu. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memandangnya, ya, bahwa itu adalah perkara yang jelas. Harusnya orang yang seperti Musaddad, beliau ini adalah orang yang ahli di dalam membantah syubhat-syubhat yang seperti itu. Ya. Baik. Karena itu kesedihan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kalau ada penuntut ilmu yang kadang di dalam masalah syubhat-syubhat membuatnya apa? Membuatnya risau dan dia tidak bisa membantah dari syubhat-syubhat tersebut. Iya. Dan ini termasuk masalah-masalah yang pentingnya untuk diperhatikan dan banyak ibrah di dalam hal tersebut. Ya, sama dengan Syekh Ibnu Utsaimin ya, ketika beliau banyak ditanya oleh murid-muridnya tentang masalah al-udhru bil jahal. Apakah diberi udhur kejahilan pada orang yang jatuh dalam perkara yang mengafirkan atau tidak? Iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, saya tidak menyangka bahwa masalah yang seperti ini bisa samar bagi kalian. Iya. Karena ini masalah yang jelas. Masalah yang apa? Masalah yang jelas. Dan memang di masa sekarang ini yang memunculkannya itu cuma orang-orang jahil saja. Orang-orang jahil saja. Gemar mengafirkan orang, gemar menyalahkan orang. Nanti kalau dibawakan, dia bawakan ucapan seorang alim. Alim ini zahir ucapannya begini, tidak ada udur dengan kejahilan. Kita cari ucapan alim tersebut, di tempat lain dia kasih udur dengan kejahilan. Akhirnya bingung. Tanyakan nih ucapannya. Oh enggak, syekhnya ini agak goncang sedikit. Ya. Akhirnya bukan dia menyalahkan dirinya, alimnya yang disalahkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pendiriannya tidak begitu tetap. Syekhul Islam Ibn Taimiyah goncang sedikit pembicaranya. Masya Allah. Jadi mau lebih hebat daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini masalah-masalah yang seperti ini membahayakan ya untuk seorang penuntut ilmu. Jadi terkait dengan masalah syubhat, kalau dia tidak paham, paling tidak dia diam dalam hal tersebut. Dia kembalikan kepada hal yang muhkamat. Terus dia jelaskan, dia kembalikan perkara itu kepada ahlul ilm. Nah, begitu cara menghadapi syubhat. Baik, kesalahan lain lagi di sebagian penuntut ilmu, dia masuk di dalam mengkaji, membahas syubhat-syubhat, padahal dia belum waktunya untuk itu. Dia belum ahli untuk membantah. Jelas ya? Karena itu para ulama itu dari masa dahulu, yang dikatakan punya ilmu, punya ketokohan, ya, dan berbagai riwayat, itu ribuan ulama. Ribuan. Bahkan perawi hadis itu puluhan ribu. Yang mumpuni di bidang ilmu ilalul hadis itu sebagian. Sedikit dihitung pakai jari. Ini di bidang ilmu hadis ya. Di pembahasan-pembahasan yang mereka membantah syubhat-syubhat, itu tidak semua orang yang berbicara tentang hal tersebut. Iya. Tidak semua orang berbicara tentang hal tersebut. Sama seperti di masa sekarang ini. Di masa sekarang ini. Banyak dari ulama kita yang memahami tentang kesesatan Ikhwanul Muslimin, Syed Qutb, Hasan Al-Banna. Tapi kenapa yang menulis tentang kesesatan mereka cuma beberapa orang saja? Ya, karena memang itu ada orang-orang yang memang harus berkompeten di dalam hal tersebut. Ketika dia membantah syubhat, itu hancur syubhatnya sampai ke akar-akarnya. Itu baru cocok dia membantah. Kalau dia membantah syubhat, syubhatnya menjadi tambah banyak, bahkan dia sendiri bawa syubhat. Nah, ini masalah namanya. Jelasnya? Makanya jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang kadang belum waktunya di situ. Kecuali kalau syubhatnya itu terang, jelas, ya sangat terang kebatilannya, itu enggak ada masalah. Atau dia bantah dengan kaidah umum, kan begitu. Untuk kaidah umum penuntut ilmu, ada syubhat, nah ini mutasyabih. Mutasyabih, ya muhkam begini, saya ikut muhkam saja. Selesai, dia enggak perlu masuk. Iya, itu cukup dia menolak syubhat dengan gaya yang seperti itu. Itu sudah cukup. Tapi masuk di dalam membantah, ini saya tidak menyarankan ya. Seorang penuntut ilmu, apalagi dia baru di dalam belajar, dia masuk di dalam membantah syubhat-syubhat. Dan kadang ahlul batil itu pintar. Ya. Dia memaksudkan membawakan sebuah dalil, kadang dia bawakan itu bukan untuk masalah yang dia kehendaki. Itu pancingan saja untuk keluar di masalah yang lain. Untuk mengesankan masalah yang lainnya. Maka itu hati-hati, uslub di dalam hal tersebut itu beraneka ragam. Iya. Dan cara ahlul batil di dalam hal tersebut itu telah terungkap di berbagai masa. Karena itu harus seorang itu memiliki pengetahuan dan ilmu tentang hal tersebut. Baik, ini saya bukan menjelaskan untuk membuat rumit perkara. Tetapi saya menjelaskan di sini agar supaya kita itu menempuh jalan yang disyariatkan. Ya, dan tepat mengikuti jalan seorang, jangan memasukkan dirinya ke dalam perkara yang apa bisa membahayakannya. Alhamdulillah agama ini selalu jelas, selalu terang, Ya, dan ahlul ilm setiap masa itu selalu ada dan akan selalu ada dari para ulama yang bisa menyingkap syubhat apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin agama ini akan selalu dijaga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis mutawatir, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Akan terus menerus ada sekelompok dari umatku yang mendapat pertolongan. Mereka terus menerus di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka, orang yang menggembosi mereka, orang yang menentang mereka. Mereka tidak akan dibahayakan sampai datang ketentuan Allah yaitu hari kiamat dan mereka kondisinya seperti itu. Tegar di atas kebenaran. Dan itu akan selalu ada dari ahlul al-ilm tentang hal tersebut. Baik. Ini pentingnya ya untuk kembali kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu terkait dengan masalah syubhat, syubhat. Baik. Baik, mungkin di sini saya beri beberapa pendahuluan terkait dengan gambaran isi buku yang akan kita kaji di sini. Ini pembahasan syubhat terkait dengan masalah tauhid ya. Syubhat-syubhat terkait dengan masalah apa? Masalah tauhid. Iya. Populernya buku ini judulnya Kasyfus Syubhat, begitu populernya. Ada yang memberi judul lain di sebagian cetakan, sebagian manuskrip, tapi yang populernya judulnya Kasyfus Asyubhat. Iya. Baik. Ayat-ayat yang apa namanya di dalam Al-Quran yang merinci tentang syubhat-syubhat itu kita sudah terangkan tadi ya. Ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang di kadang diambil sebagian maknanya bisa diarahkan kepada ahlul batil ini mendukung kebatilannya. Ini yang disebut dengan nama mutasyabih. Ayat yang muhkam itu di dalam apa namanya Al-Quran itu beraneka ragam. Ya. Beraneka ragam di dalam membantah syubhat ahlul batil. Ini saya ingin memberikan gambaran bagaimana bentuk-bentuk muhkamnya ayat-ayat itu di dalam membantah syubhat ahlul batil. Baik. Ada 5 bentuk. Bentuk yang pertama, ada ayat-ayat yang muhkam menjelaskan bahwa kaum musyrikin itu mengakui tauhid rububiyah. Iya. Dan mereka juga secara umum meyakini tauhid asma wa sifat. Secara umum mereka juga mengakui tauhid asma wa sifat. Ini muhkam ya. Ini muhkam. Dalam ayat-ayat. Sebagiannya akan diterangkan oleh penulis nanti. Dan ini juga pembahasan sudah kita kaji di beberapa buku yang sudah berlalu. Baik. Yang kedua dari ayat-ayat muhkam. Ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa maksud dari kaum musyrikin membuat perantara-perantara dan tandingan-tandingan. Maksud mereka adalah taqarrub. Mendekatkan diri kepada Allah dan mencari syafaat. Iya. Ini yang muhkam. Jelas ya? Ini namanya nusus muhkamah. Ya kalau misalnya ada dapat orang, wah ini ada hadis. Ternyata di hadis ini boleh berdoa kepada Nabi, walaupun Nabi sudah meninggal. Atau ini zahirnya boleh berdoa kepada orang yang sudah meninggal, kepada orang mati. Ya, maka ini kalau ada dalil yang seperti itu dia tidak bisa jawab. Pertama itu mutasyabih, yang muhkam dalam Al-Quran bahwa kaum musyrikin sebab utama kesyirikan mereka membuat tandingan-tandingan, perantara-perantara, sebab utamanya adalah apa? Mencari syafaat dan mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut syirik akbar. Ini muhkam, tidak bisa diganggu. Jelasnya? Baik, yang ketiga dari jenis muhkam dalam Al-Quran ya. Adalah ayat-ayat yang tegas menjelaskan bahwa kaum musyrikin itu menyembah sembahan yang beraneka ragam. Ya. Ada yang menyembah malaikat, orang-orang salih, syaitan, kuburan-kuburan, ya, berhala-berhala, pepohonan, bebatuan. Baik. Ini muhkam ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Iya. Baik. Kemudian yang keempat. Dari ayat-ayat yang muhkam terkait dengan pembahasan tauhid, ya, penjelasan bahwa di dalam ayat-ayat ditegaskan bahwa mereka yang diibadahi selain daripada Allah, apakah itu malaikat, para nabi, ya, orang-orang salih maupun yang lainnya, seluruh yang diibadahi ini mereka tidak tahu menahu tentang ibadah orang yang beribadah kepada mereka, dan mereka akan berlepas diri dari semua yang ibadahi mereka dan akan memusuhi mereka dan kafir terhadap mereka di hari kiamat. Itu ayat muhkam. Jelas ya? Jadi kalau ada yang berkata, oh ini wali fulan nanti akan membela saya depan Allah, ya, dalilnya begini, tidak usah dengar dalil mereka. Bilang yang muhkam di dalam Al-Quran, semua yang diibadahi selain daripada Allah itu akan menjadi musuh terhadap siapa? Yang ibadahi mereka. Itu muhkam di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, ayat-ayat muhkam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu-sekutu, anak-anak, wali-wali, ya, itu muhkam. Penafian Allah tidak memiliki sekutu-sekutu ataupun anak-anak. Iya. Maka siapa yang menyangka Allah memiliki sekutu dari kalangan wali misalnya atau pemberi syafaat, maka ini menyelisihi hal yang muhkam di dalam Al-Quran. Ini contoh ya, saya beri 5 contoh dari ayat-ayat yang muhkam. Supaya kita mengerti ya bagaimana cara mengetahui yang muhkam itu begini. Jadi ketika ada sesuatu mudah, yang muhkam itu begini dalam Al-Quran. Saya ikuti itu saja. Baik. Ini secara apa namanya global, bagaimana seseorang itu mengenal ayat-ayat yang muhkamat di dalam pembahasan tauhid dan kesyirik. Baik. Jadi saya simpulkan dari beberapa pendahuluan yang telah saya terangkan di sini, bahwa untuk membantah syubhat itu, ya, untuk membantah syubhat itu ada beberapa proses yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita kenal dulu hakikat syubhatnya apa. Ya, apa maksud orang yang berdalil dengan syubhat itu? Itu yang pertama, supaya kita tahu, ya, bentuk syubhatnya ini lahirnya dari mana. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu ini syubhat sudah lama atau syubhat baru. Sudah lama atau syubhat apa? Syubhat baru. Iya. Baik. Ini beda ya, kalau syubhatnya lama berarti bantahan terhadap syubhat itu sudah banyak. Iya. Karena itu ada syubhat-syubhat ini sering ya, ahli syubhat di Indonesia ini di berbagai pembahasan-pembahasan, apakah pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang kudeta terhadap pemerintah, pembahasan tentang jamaah, terbahasan tentang bai'at, tentang imamah, ya, tentang jihad, tentang wala al-bara, itu syubhat-syubhat sudah lama, sudah basi. Ya. Dan mereka itu kebanyakannya tidak ambil dari dirinya sendiri. Ada buku-buku yang mereka baca. Buku-buku yang mereka baca. Jelas ya? Kalau misalnya jemaah takfir, ada buku-buku yang mereka baca. Ada bukunya Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Al-Filistini, ada buku Ayman Al-Dahiri. Ya. Itu perintis-perintis masa dahulunya. Belakangan ini ada namanya Ahmad Al-Hazimi, ada namanya Turki Al-Ban'ali. Nah, di atas buku-buku itu mereka ininya. Ya, kalau keluar syubhat dari itu, cari aja di buku-buku itu. Di situ syubhat-syubhat mereka. Ya, dan ini buku-buku semuanya sudah ada bantahannya. lengkap. Jelas ya? Sama dengan orang-orang yang gemar untuk berbuat dari bentuk-bentuk kesyirikan, bida-bida, itu ada buku-buku yang dia pegang. Misalnya buku-buku Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya. Itu syubhat-syubhat banyak di situ. Buku-bukunya As-Saqqaf. Ya. Dan ini buku-buku sudah banyak dibantah oleh para ulama. Tuntas pembahasan dalam hal tersebut. Baca saja buku bantahannya, akan ketemu nanti jawaban-jawaban untuk syubhat-syubhat tersebut. Jelas ya? Baik. Kalau syubhatnya baru, nah ini kan sudah kita terangkan. Kalau syubhatnya baru, dia perlu bertanya kepada ahlul ilm di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, ketika ada syubhat, tahapan ketiga, ketika ada syubhat, dilihat dari sisi dalilnya. Apakah dalil yang dipakai adalah dalil yang sahih atau dalil yang batil. Kalau dalilnya batil itu mudah ya. Orang tahu ini haditsnya palsu, haditsnya lemah. Kalau dalilnya sahih, ini yang agak rumit. Ya, karena kita harus menerangkan dari mana sudut kekeliruan dia memahami dalil di situ. Pasti dia keliru memahami, itu pasti. Tapi di mana sudut kekeliruannya memahami, ini yang agak detail untuk, agak samar untuk dijelaskan ya, terhadap sebagian manusia. Baik. Kemudian yang keempat, apabila ada syubhat, jawabannya itu selalu dari dua sudut. Jawaban terhadap syubhat selalu dari dua sudut. Ada sudut secara global, dibantah secara global, dan ada bantahan secara terperinci. Jelas ya? Bantahan secara global begini. Bantahan secara terperinci begini. Itu selalu ada dua sudut bantahan. Nah, dan ini kaidah akan disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala nanti di pembahasan. Baik. Kemudian yang kelima, ketika ada syubhat, bagaimana cara seorang membantahnya? Yang kelima, dia dahulukan di dalam masalah membantah. Kalau ada perkara-perkara yang jelas-jelas menyelisih kesepakatan ulama, maka dia terangkan. Sudut ucapan itu menyelisihi kesepakatan ulama. Baik. Seperti sekarang ini misalnya. Ada yang mengatakan, tidak ada dalil yang mengatakan dilarang memberi salam hari Natal. Ya. Ini bahasanya Masya Allah. Tidak ada dalil. Jelas ya? Tak tahu kejahilannya itu sampai mana dengan ucapan yang seperti itu. Tidak ada dalil. Padahal ini masalah memberi salam kepada orang kafir di hari perayaannya. Itu disebut oleh Ibnul Qayyim kesepakatan ulama akan haramnya. Para ulama sepakat. Jadi para ulama bersepakat di atas sesuatu yang tidak ada dalilnya, begitu? Jelas ya? Baik. Itu sudut global di dalam membantah. Lihat. Ya. Bahwa ini perkara yang tidak mungkin. Umat itu kalau bersepakat, Rasulullah bersabda, "La tajtami ummati ala dhalala." Umatku itu tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dan tidak ada satu pembahasan pun di masalah ijma kesepakatan ulama, ada suatu pembahasan ijma, pembahasan kesepakatan yang tidak ada dalilnya. Itu tidak pernah diketemukan. Masalah ijma itu selalu pasti apa? Ada dalil di dalamnya. Jelas ya? Maka nanti diterangkan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah tentang hal tersebut. Terangkan. Nah, setelah itu, ketika datang syubhat. Nah, ini barulah dibantah syubhat itu satu persatu. Ada syubhatnya mereka itu. Jelas ya? Tapi dibawakan ayat-ayat bukan pada tempatnya. Ayatnya itu tidak ada yang salah, ayat Al-Quran. Yang salah itu apa? Cara berpikir mereka. Nah, itu yang keliru. Cara berpikirnya, cara memahaminya. Nah, ini yang perlu diterangkan. Ya. Syubhatnya dari sudut tersebut. Baik. Jadi ini secara global ya, bagaimana cara di dalam membantah syubhat-syubhat. Ya sengaja saya berikan gambaran-gambaran di sini supaya kita tahu bahwa di dalam membantah syubhat itu ada uslubnya, ada cara dan metodenya. Ya. Jadi itu namanya usul. Seorang itu kalau dia punya usul di dalam membantah, ada usul namanya dalam menyingkap syubhat, ada usul di dalam rad alal mukhalif, membantah orang yang menyelisihi. Ini usul syar'iyah, kalau dia miliki, itu bantahannya akan bagus insyaallah taala. Jelas ya? Akan kuat sekali. Baik. Yang menjadi masalah kalau dia masuk di dalam bantahan dan dia tidak tahu dari sudut mana dia membantah. Itu yang menjadi masalah nanti. Baik. Jadi seorang itu kadang dalam menghadapi kasus pembahasan, dia tidak mesti dia masuk dari satu sudut. Iya. Dia bisa masuk membantah syubhat itu dari berbagai sudut. Dari berbagai sudut. Nah ini semuanya perlu pengetahuan dan bekal ilmiah di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi ini beberapa pendahuluan ya. Ya. Nah mungkin sebelum kita masuki dari ucapan penulis rahimahullahu ta'ala, ya, perlu saya ingatkan kembali bahwa pembahasan menyingkap dari syubhat, syubhat ini pembahasan yang penting. Iya, pembahasan yang penting. Kita berharap dari pembahasan kitab Kashfus Syubhat ini kita memperoleh berbagai apa namanya faedah dan manfaat. Dari faedah yang kita harapkan, yang pertama membuat seseorang itu lebih kuat di atas tauhid. Iya. Dan dia selalu tahu bahwa kebenaran itu selalu terang dan selalu jelas. Kemudian yang kedua, dari manfaat seorang mempelajari kitab Kashfus Syubhat ini, dia mengetahui nanti bahwa syubhat-syubhat itu selalu lemah. Syubhat itu sifatnya apa? Lemah. Dan sesuatu yang lemah itu ya, mudah untuk disingkap dan diterangkan. Baik. Kemudian yang ketiga, dari faedah mempelajari kitab Kashfus Syubhat ini adalah melatih diri untuk terbiasa dengan uslub syar'i di dalam menghadapi orang-orang yang keluar dari jalan. Uslub syar'i terhadap orang yang keluar dari jalan yang lurus. Iya. Ya, kalau kita lihat dari uraian-uraian penulis di sini, bagaimana cara beliau membantahnya, itu luar biasa ya. Kadang satu syubhat beliau bantah dari 8 sisi. Ada syubhat beliau bantah dari 3 sudut. Iya. Ini sudut-sudut membantah namanya. Iya. Baik. Itu semuanya ada uslub ya di dalam membantah kebatilan. Iya. Kemudian juga di antara manfaat seorang mempelajari kitab Kashfus Syubhat ini agar supaya seorang itu mengenal bahwa siapa yang berada di atas jalan sunnah dan di atas jalan as-salaf, iya, maka itu adalah jalannya untuk selamat dari syubhat. Jalannya untuk selamat dari syubhat. Karena di atas sunnah dan jalan para salaf inilah menjadi jelas segala sesuatu dan terang bagaimana syubhat dari ahlul bidah. Ya wallahu taala alam. Baik. Kita akan masuk di pembahasan kitab mulai dari halaman 28 ya. Baik. Sini saya poinkan 19 pembahasan dari pendahuluan ini. Secara umum buku ini isinya terbagi 3 secara umum. Buku ini. Kitab Kashfus Syubhat isinya terbagi berapa? Terbagi 3. Yang pertama adalah muqaddimah, pendahuluan. Pendahuluan penulis di sini ini berisi usul ilmiah terkait dengan masalah bagaimana keteguhan di atas tauhid dan menjelaskan tentang perkara pokok terkait dengan tauhid. Baik. Dan pendahuluan beliau panjangnya. Kemudian yang kedua, beliau membawakan syubhat bersama dengan bantahannya. Beliau bawakan syubhat bersama dengan bantahannya. Iya. Total syubhat yang beliau bawakan ada 15. Ada 15 syubhat. Setiap syubhat beliau bawakan bantahan terkait dengan syubhat tersebut. Saya sudah poinkan ya, pada setiap halaman yang adanya syubhat, saya beri judul tersendiri. Syubhat pertama, kedua, ketiga, keempat, supaya memudahkan kita. Ini penjudulan ini, kalau tidak dibuat sepertinya orang baca saja matan begitu, belum tentu dia bisa menguraikan mana syubhat-syubhat dan bagaimana syekh membantahnya. Jelas ya, sebab ahlul ilmi itu ketika menerangkan sesuatu, kadang dia terangkan sesuatu dengan bahasa yang dia tulis, ya memang yang memahaminya orang yang juga terbiasa dengan bidang ilmu itu. Jelas ya, kadang penuntut ilmu yang sangat pemula tidak bisa menguraikan secara detail dari ucapan si penulis. Ya, maka perlu di, mungkin di kesempatan ini lebih tepat ya, kita poinkan dalam bentuk 15 syubhat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Dan di akhirnya beliau berikan penutup ya, terkait dengan masalah tauhid. Jadi ini isi dari buku ini. Kita mulai dari bagian yang pertama dari buku ini, pendahuluan penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Seperti biasa, antara dua kurung di judul itu dari saya, kemudian di tengahnya tulisan bahasa Arab, itu matan dari kitab penulis, kemudian terjemahan, setelah itu ada fihi masail, terdapat pembahasan-pembahasan. Itu pembahasan juga berasal dari saya untuk memudahkan kita mengklasifikasi pembahasan-pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya, boleh katakan di sini di dalam pembahasannya kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya di judul makna tauhid alladzi da'at ilaihi ar-rusul, makna tauhid yang disuruhkan oleh para rasul. Iya. Baik. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di semua cetakan itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama ketika menulis, mereka mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu mereka memiliki tiga alasan kenapa dimulai buku-buku mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama, mencontoh Al-Quran. Karena Al-Quran itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim pada setiap surahnya. Kecuali surah apa? Surah Taubah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu perantara antara setiap surah. Ya, tapi tidak masuk di dalam surah tersebut menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi adalah ayat pembuka atau perantara, tapi tidak masuk di dalam surah tersebut. Menurut pendapat yang apa? Yang lebih kuat. Ya, saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat, maksudnya ada silam pendapat. Ada yang mengatakan masuk. Karena itu surah Al-Fatihah misalnya, apakah bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Ini kadang ada silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk di dalam surah Al-Fatihah. Tidak masuk di dalam surah Al-Fatihah. Dalilnya hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Qusimatis salatu baini wa baina abdi nisfaini. Salat itu dibagi antaraku dan hambaku menjadi dua bagian. Salat maksudnya Al-Fatihah. Al-Fatihah punya banyak nama. Salah satu nama Al-Fatihah adalah apa? As-salat, disebut salat. Karena tidak syah salat seseorang kecuali dengan membaca apa? Surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu Allah firman dibagi antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Kalau si hamba berkata Alhamdulillahirrabbilalamin, dimulai dengan apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka Allah berfirman hamidani abdi. Kalau hamidani abdi. Kalau si hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman Athna alai abdi. Kalau si hamba berkata Maliki Yawmiddin, dia baca Maliki Yawmiddin, maka Allah berfirman Majjadani abdi. Kalau si hamba berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman Hada baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Jadi ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ayat yang pertengahan. Dia surah Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 kan? Ya. Walaqad atainaka sab'an minal matsani. Jadi dia 7 ayat dipastikan. Nah, ini sudah ditegaskan dalam hadis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pertengahan. Berarti 3 ayat sebelumnya, 3 ayat setelahnya. Kan begitu. Kalau 3 ayat sebelumnya bismillahirrahmanirrahim tidak masuk di dalam surah Al-Fatihah. Jelas ini? Baik. Sisa muncul pertanyaan, 3 ayat setelahnya yang mana? Ya. 3 ayat setelahnya iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, ini ayat yang kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat yang keenam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ketujuh. Makanya bagusnya ketika seorang membaca dia waqaf di situ, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia berhenti di situ. Jelas ya? Karena itu hitungan ayat yang keenam menurut pendapat yang lebih kuat. Jelas ya? Ini dari sudut pembahasan fikih. Ya. Adapun dari sudut penulisan ayat-ayat mushaf, itu ada pembahasan ilmu tersendiri terkait dengan hal tersebut di Ulumul Quran namanya. Di pembahasan ilmu Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim itu juga disepakati masuk di dalam satu surah. Menurut kesepakatan, tidak ada silam pendapat. Surah apa itu? Hah? Surah apa? Surah An-Naml. Tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Ya, orang-orang populer menyebutnya Ratu siapa? Balqis ya. Cuma itu kisah Israiliyah. Ya, kalau bahasa Al-Qurannya dia Ratu Saba kan begitu. Bahasa Al-Quran sudah cukup ya. Kalau bahasa Israiliyah kita tidak salahkan, tidak juga kita benarkan. Nah, itu begitu sikapnya terhadap kisah-kisah Israiliyah. Nah, dikatakan dalam ayat itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Jadi dia teks dalam ayat di surah An-Naml. Baik. Jadi kenapa para ulama mulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Ada 3 sebab. Yang pertama mengikuti Al-Qur'an, yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat menyurat beliau kepada raja-raja. Ya, sebagaimana beliau menulis surat kepada Hiraql. Ya. Kepada Hiraql. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sufyan, hadisnya panjang ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada raja Romawi Heraklus. Ya. Ternyata ketika Hiraql membaca surat itu, isinya bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa rasulih ila Hiraql azimir ruh. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada Hiraql pembesar Romawi. Iya. Ini suratnya Nabi ini luar biasa ya sebenarnya kandungannya. Jadi dia tidak katakan Hiraql itu dengan bahasa biasa. Dia sebut dengan bahasa yang dikenal oleh orang. Abimir Rum. Pembesarnya orang siapa? Orang Romawi. Bukan memujinya, tapi itu kenyataan di lapangan. Kan begitu. Jadi seorang itu kadang dia berkata kepada orang, ya hal yang memang dia dikenal dengannya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu bukan memujinya. Jelas ya? Dia itu uslub ya di dalam mukhatabah berbicara dengan orang-orang kafir. Itu ada ayat-ayat Al-Quran itu mendidik kita bagaimana cara berkomunikasi dengan orang non-muslim, mendakwai mereka. Dan hadith-hadith Nabi ketika beliau berinteraksi kepada raja-raja, orang-orang kafir yang datang kepada beliau, beliau menghadapi orang-orang Nasara dari Najran dan sebagainya. Dan sebagaimana para sahabat ketika berada di Habasyah, itu ada kisah-kisah mereka, bagaimana mereka menghadapi orang-orang non-muslim. Nah, itu penting ya di masa sekarang ini juga untuk seorang penuntut ilmu, kadang dia perlu bekal supaya dia mengerti cara menggambarkan Islam itu dari mana, dari sudut mana, agar supaya Islam itu masuk ke hati manusia dengan cara yang paling baik. Baik. Jadi intinya bahwa di surat Nabi ini Nabi memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sama di perjanjian Hudaybiyah, ketika perjanjian akan ditulis, Nabi perintah kepada Ali bin Abi Thalib yang menulis, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi waktu itu kaum musyrikin komplain. Ya, kami tidak mengakui nama Ar-Rahman. Ya, minta untuk dihapus. Jelas ya? Tapi intinya bahwa Nabi telah memerintah untuk apa? Menulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu asalnya menunjukkan disyariatkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, telah disepakati oleh para ulama Islam, dan ini berjalan dari masa ke masa di dalam buku-buku ilmu, ya mereka menulis, ya buku-buku mereka mendahului buku-buku mereka dengan penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu di umumnya ya, di semua buku ilmu seperti itu. Tapi kalau buku ilmunya terkait dengan syair-syair, itu ada silam pendapat. Kalau terkait dengan apa? Syair-syair, manzumah. Apakah boleh dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Dan yang benarnya boleh dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kandungan dari Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah berulang kali kita terangkannya. Bismillahi artinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan nama Allah apa? Kata kerjanya tidak disebut. Ya. Kata kerjanya tidak disebut agar supaya bisa mencocoki setiap perkara yang ingin dilakukan dan dia mulai dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin saja Bismillahi aktub dengan nama Allah saya menulis, mungkin saja Bismillahi akra adrus saya membaca belajar dengan nama Allah, ya jelas ya, jadi tidak disebut kata kerja ya. Ya, dan orang Arab itu kalau kata kerja sudah dimaklumi atau banyak tapi dimaklumi penggunanya, mereka tidak sebutkan ya. Dan kata kerjanya itu datang belakangan, Bismillahirrahmanirrahimnya itu didepankan. Karena itulah hal yang menunjukkan pengagungannya. Iya. Dan ini perlu dipahami ya, supaya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu betul-betul kita bersandar dan bertumpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini penting untuk seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu jangan dia bersandar dengan kemampuan dirinya. Iya. Kalau saya merasa cerdas, ya. Dia merasa semangat, oh saya lagi semangat. Dia lupa untuk bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari hal yang hendaknya diperbanyak oleh seorang penuntut ilmu, dia memohon i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon supaya Allah membantunya, memberi taufik kepadanya dan selalu memberi kelurusan untuknya. Nah, itu harusnya selalu seorang penuntut ilmu. Nah, demikian pula ketika dia membaca buku menulis, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim agar supaya diberkahi apa yang dia tulis itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disebut tiga nama ya dari Asmaul Husna, nama Allah, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Allah artinya Al-Ma'bud, mahabbatan wa ta'dhiman wa ijlalan, yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan penghormatan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari kata rahmat. Dari kata rahmat. Ya, bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari dua sudut. Kalau Ar-Rahman itu cakupan rahmatnya luas untuk apa namanya? Muslim maupun kafir. Kalau Ar-Rahim itu cakupan rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, itu surah Al-Ahzab dikatakan wa kana bil mu'minina rahima. Nah, Allah terhadap kaum mukminin sangat merahmati. Nah, dikatakan rahmana, hanya dipakai rahima. Perbedaan yang kedua, Ar-Rahman itu terkait dengan sifat dzatiyah. Dan Ar-Rahim terkait dengan sifat fi'liyah. Terkait dengan sifat fi'liyah. Baik. Jadi kalau sifat dzatiyah itu memang dari sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas darinya, terus menerus merahmati. ya, dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahmatnya mendahului dari kemurkaannya. Nah, kalau sifat fi'liya, dia merahmati siapa yang dia kehendaki. Baik. Ini bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala masuk menjelaskan beberapa pembahasan. Beliau mulai dengan doa. Ya, setelah itu beliau terangkan tentang definisi tauhid. Lalu beliau jelaskan dari beberapa keutamaan tauhid itu. Kemudian beliau terangkan tentang bagaimana agama para nabi dan para rasul. Lalu beliau mulai menjelaskan pokok kesyirikan yang terjadi di apa atau dasar yang menyebabkan munculnya kesyirikan. Dan beliau terangkan bagaimana sifat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah meruntuhkan kesyirikan ini. Kemudian beliau terangkan juga inti kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau uraikan bagaimana perbedaan antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin. Setelah itu beliau masuk menjelaskan 7 apa namanya pendahuluan. Ya, 7 pendahuluan untuk sebuah kesimpulan yang beliau sebutkan di akhir nanti. Jadi ini global yang kita akan baca insyaallah taala di sesi berikutnya. Ya wallahu taala alam. Sudah masuk waktu salat duhur, kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya setelah salat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.